Terus apa lagi? Hah? Memungkinkan untuk memakannya. Iya kan? Siap, ada keinginan tapi enggak punya uang. Saya bisa makan. Nah. Ya. Kemudian apa? Tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Di antara uzur apa lagi? Hah? Sakit yang apabila dia keluar menyebabkan sakitnya semakin parah. Nah. Yang lain? Hah? Ngantuk berat. Akan tetapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Nah, yang lain? Hah? Siapa yang ngomong banyak betul? Hah? Antuk. Nah, makan makanan yang berbau, yang menyebabkan kaum muslimin terganggu, seperti pan bawang yang mentah, bawang merah, bawang putih, petai, termasuk pula diantaranya orang yang merokok sangat mengganggu kaum muslimin, iya kan? Nah, dan terus gimana bagi pecandu rokok, bau terus mulutnya, apakah dia tidak sholat jamaah? Iya, dia berdosa karena meninggalkan sholat jamaah. Dia sudah menjadi pecandu rokok, dia telah melakukan perbuatan haram, kemudian dia nekat datang ke masjid dalam keadaan mulutnya bau sehingga mengganggu kaum muslimin. Nah, sehingga berlipat-lipat dosa yang didapatkan oleh para pecandu rokok. Allahu musta'an. Kemudian ada yang lain? Hah? Imamnya terlalu lambat atau terlalu cepat sehingga menghilangkan tumaknina. Nah, maka seorang berusaha untuk mencari masjid yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa'an Yazid ibn al-Aswad, dan dari Yazid ibn al-Aswad أبو جابر السوائي الخزاعي العامري dan beliau termasuk dari penduduk Taif, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan hadis ini mungkin merupakan satu-satunya hadis yang beliau riwayatkan radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang meriwayatkan dari beliau adalah anaknya yaitu Jabir rahimahullah ta'ala. أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح. Bahwa beliau salat bersama Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم salat subuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kejadian ini terjadi di Mina.